Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Maha suci Allah, segala puji baginya dan dialah yang maha besar yang mempertemukan kita kembali di hari ini, hari Kamis 20 Agustus 2009 atau bertepatan pada tanggal 29 Syakban 1430 Hijriah. Tentunya di dalam acara yang selalu kita tunggu dan nantikan, yaitu Teledakwah. Apa kabar Anda pemirsa pada pagi hari ini? Kami berharap Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Karena satu hari setelah ini insya Allah kita akan memasuki bulan Ramadan yang dibutuhkan sebuah kekuatan fisik salah satunya. Mudah-mudahan dengan kekuatan itu kita bisa memaksimalkan ibadah kita di bulan Ramadan kelak nanti. Dan pada kesempatan pagi hari ini masih bersama saya Rahmaji Asmuri, dampingi oleh rekan saya Rizvi Evina. Ya, kami senang sekali menemani Anda di pagi hari yang cerah ini. Dan pada pagi hari ini temanya adalah Saum Ramadan. Namun seperti biasa, sebelum acara kita mulai, kita akan mendengarkan pembekalan terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahzami Samiun Jazuli MA. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil aliyil qadir, wassalatu wassalamu ala nabiyil basyiril nadhir wa ala alihi wa ashabihi alladhina salaku tariqahul munir. Amma ba'd. Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman dan seakidah yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, Ramadan syahrul mubarak. Ramadan adalah bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-barakatu maknaha an-numu wal-ziyadatu wal-khairu mustaqir. Barakah artinya adalah berkembang. Maka di bulan Ramadan ini ya ibadallah, diharapkan terjadinya dinamika dan perkembangan semangat beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-barakatu maknaha az-ziyadah. Sehingga kebaikan kita di bulan Ramadan ini diharapkan bertambah. Dan al-barakatu maknaha al-khairul mustaqir, kebaikan yang tetap, kebaikan yang permanen. Sehingga kebaikan-kebaikan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini diharapkan tetap sampai di bulan-bulan yang akan datang. Ya, bahkan jangan sampai ibadah kita di bulan Ramadan hanya semangatnya beberapa hari saja. Oleh karena itu ya ibadallah, ini diperlukan adanya persiapan-persiapan. Dan persiapan yang sangat penting untuk memasuki bulan Ramadan ya ibadallah adalah al-istidad al-imani, persiapan keimanan kita. Tidak mungkin kita mempunyai napas panjang dalam beribadah kepada Allah termasuk di bulan Ramadan kalau tidak punya bekal keimanan. Itulah rahasianya wallahu alam, kenapa ayat yang berbicara tentang kewajiban puasa di bulan Ramadan kita dipanggil oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, bukan dengan ya ayyuhannas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hanya orang yang beriman ya ibadallah, hanya orang yang punya kesiapan iman yang mampu berpuasa secara benar dan punya napas panjang dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap manusia ya, tidak setiap manusia yang menggunakan bekal kemanusiaannya mampu berpuasa secara benar. Kemudian puasa ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kamu bertakwa. Sehingga puasa kita ya ibadallah jangan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi kita jadikan Ramadan sebagai sebuah madrasah, sebuah jami'ah, sebuah lembaga pendidikan, sebuah perguruan tinggi untuk mencetak manusia-manusia yang bertakwa, yang selalu menahan diri sesuai dengan makna as-siyam yaitu al-imsak, menahan diri dari seluruh yang dilarang oleh Allah. Jangan sampai yang halal, yang sudah biasa kita minum makan itu halal, tetapi justru yang haram dilakukan. Termasuk jangan sampai di bulan Ramadan ini waktu-waktu kita habis tersita oleh acara-acara yang merusak keindahan bulan Ramadan ya ibadallah. Oleh karena itu sekali lagi, tujuan berpuasa bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tapi bagaimana agar kita semuanya bertakwa kepada Allah. Saudaraku, semoga kita semuanya dijadikan oleh Allah yang bertakwa kepada Allah dan berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan. Lissa'imi farhatan, farhatun Inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Jadi orang yang berpuasa dapat kebahagiaan dunia akhirat. Ya, di dunia kita senang karena berbuka dan melaksanakan puasa kita, dan di akhirat kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfiru wa lakum astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz, ya. Sudah luar biasa, walaupun cukup singkat tapi pembekalannya luar biasa. Ya, betul sekali. Dan mungkin kita harus kenalkan juga bersama Ustaz Dr. Azami sama Unja Juli, di sampingnya juga duduk ada seorang dan hakim. Fatullah MA. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Sehat kalau pagi ini ya? Alhamdulillah. Baik. Nampaknya ya, sudah ada yang tersambung. Sudah ada penelpon yang masuk. Ya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya dulu Ibu. Baru Ani walau ayah. Ya, baik. Terima kasih banyak Ibu. Dengan Ibu siapa dari mana? Dari Ibu Haji Mahdina dari Tangerang. Dari Tangerang Ibu Haja? Mahdia. Oke, langsung saja Bu. Tema kita tentang Shaum Ramadan atau puasa Ramadan. Waktu yang tersedia hanya 3 menit. Mohon diefektifkan dan kita bisa mulai dari sekarang. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi faradha 'alaina shiyam wa shalatu wassalamu ala khairil anam wa alihi wa sahbihi hudatil umam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan pemirsa TPRI hafizakumullah. Marhaban ya Ramadan, bulan penuh rahmat dan ampunan. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam tema Shaum Ramadan. Puasa menurut syariat adalah menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan niat taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa Ramadan adalah fardhu ain hukumnya bagi setiap muslim yang bagi berakal dan sanggup berpuasa. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan juga firman-Nya dalam surat yang sama ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bamau syahidan minkumus syahra falyasum. Kaum muslimin hafizakumullah, dalam berpuasa kita harus menjaga hal-hal yang bisa membatalkan. Pahala puasa yaitu ada 5 perkara. Pertama berbohong, kedua menggunjing orang lain, ketiga mengadu domba, keempat melihat bisa khawatir, dan kelima sumpah bohong. Itulah yang 5 perkara yang bisa menghapus atau membatalkan pahala puasa kita. Karena banyak sekali orang berpuasa, tapi ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, hanya lapar dan haus saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hadis riwayat Nabai, Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa dumau. Pahala puasa Ramadan tidak bisa dibicarakan banyak karena hanya Allah sajalah yang mengetahui. Ashaumu li wa ana ajri bihi. Namun bisa disimpulkan bahwa barang siapa berpuasa Ramadan karena iman kepada Allah dan lillahi ta'ala, maka diampuni seluruh dosa-dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Sabda Rasul kita, man shoma Ramadana imanan wastisafan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, rawahu Ahmad. Demikianlah dakwah singkat ini saya sampaikan. Taqabbalallahu shaumana usikum binafsi wa taqwallahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Hajah Mahdiah dari Tangerang yang sudah menyampaikan dakwahnya dengan sangat baik, dan waktunya juga tepat sekali nih ya Mas Haji. Tapi di ujung-ujung tadi beliau ngebut salamnya gitu. Iya. Padahal masih ada waktu ya. Padahal masih ada beberapa detik sebenarnya. Iya, kami masih menantikan partisipasi Anda di 574-3476 bagi Anda yang tinggal di wilayah Jabodetabek, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Jabodetabek. Namun seperti biasa, Anda telah tergabung bersama kami. Jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu. Apa nih Mas Haji? Balighu anni walau ayah. Iya. Itu yang harus diingat-ingat gitu ya, karena itu modal akses untuk bisa bergabung bersama kita. Iya, betul sekali. Dan tadi ada yang menarik yang disampaikan oleh Bu Hajah Madiah tadi gitu ya, bahwa kata beliau, ketika berpuasa itu sudah dilaksanakan gitu ya, jangan sampai bisa menggugurkan pahala puasa. Iya, berkata bohong tadi, sumpah palsu dan lain sebagainya. Ada lima tadi karena yang itu akan membatalkan puasa juga. Pahala puasanya. Pahala puasanya. Mungkin puasanya sah-sah saja. Iya. Hanya menahan lapar dan haus beliau tadi. Iya, betul. Dan pemirsa, kami masih menantikan partisipasi Anda. Silahkan di 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Dan tadi pada saat pembekalan Ustadz Azami Salam Jajuli sudah menyampaikan bahwa yang paling penting, bukan yang paling penting, kata beliau, Ramadan itu adalah bulan keberkahan. Ya. Berkah itu tadi ada tiga ya, ada tiga hal. Yang pertama berkembang, yang kedua ziyadatun khair, kebaikan itu akan selalu bertambah, dan yang ketiga adalah kebaikan yang permanen gitu ya. Artinya dari waktu ke waktu, mau tidak mau, suka tidak suka, sebagai orang-orang yang beriman, kita harus dituntut untuk selalu bisa meningkatkan persoalan hal itu gitu ya. Ya. Dan tadi juga sudah disebutkan oleh Ustadz Sami'un Jazuli bahwa tujuan berpuasa adalah agar kita bisa bertakwa. Iya. Itu mungkin tujuan akhir dari kita berpuasa ya. Baik, nampaknya kita harus jeda sesaat karena untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat subuh. Untuk itu segera kita akan nantikan azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami tentunya di acara Tele Dakwah. Dan kami informasikan kembali bagi Anda yang ingin mengikuti acara ini, Anda dapat langsung menghubungi kami di nomor telepon 574-3476 bagi Anda yang berada di wilayah Jabodetabek, dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Namun manakala Anda telah tersambung bersama kami, jangan lupa untuk menyebutkan passwordnya terlebih dahulu, Balighu anni walau ayah. Salah satu hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Dan pada pagi hari ini tema kita adalah Saum Ramadan. Bagi Anda, siapapun Anda, dimanapun Anda berada, silahkan yang ingin mengikuti acara ini, kami tunggu partisipasi Anda. Dan kami juga ingin memberitahukan kepada para peserta yang telah terpilih pada episode sebelumnya, dimohon untuk mengirimkan foto ukuran postcard kepada kami, karena nantinya foto tersebut akan ditampilkan pada saat acara final Tele Dakwah. Baik pemirsa, kami masih menunggu partisipasi Anda di nomor telepon 574-3476 dan 021-574-3478. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah Saum Ramadan. Tadi juga sudah ada Ibu Hajah Mahdiah dari Tangerang yang sudah menyampaikan dakwahnya di awal acara kita. Ya, Mas Haji. Kalau berbicara tentang Ramadan itu benar ya, mungkin ya seperti yang dikatakan orang, kerinduan akan hadirnya Ramadan itu muncul setiap kita ya. Iya, muncul setiap saat maksudnya. Iya. Karena apalagi hari ini sudah tanggal 29 Syakban, kita nggak tahu Ramadan besok atau lusa, tapi mudah-mudahan Syakban kita ini digenapkan 30 dan kita bisa masuk ke Ramadan pada hari Sabtu yang akan datang secara serentak insya Allah. Iya, gitu ya. Insya Allah. Dan kita dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Nah, yang paling itu, ada hal yang menarik tadi yang disampaikan oleh Ustadz Azami, bahwa berpuasa itu jangan hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Ya, betul. Nah, tetapi di balik itu ada upaya yang harus kita jadikan sebagai sebuah madrasah, sebuah penempaan diri kita gitu ya, untuk sesuatu yang lebih baik dalam hal ini untuk bisa menggapai ketakwaan tadi di akhirnya betul, gitu. Dan jangan sampai juga, kata beliau, waktu kita yang begitu berharga yang kita masuk di bulan Ramadan itu dihabiskan percuma untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu memberikan manfaat gitu ya. Nah, ini mudah-mudahan menjadi catatan besar bagi kita semua, khususnya bagi kita yang ada di depan sini. Betul sekali. Dan nampaknya sudah ada penelpon yang masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum Bapak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Passwordnya Bapak? Ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa di mana? Iya, Mr. Sanusi Kaplalai di Pemulang ini. Oh iya Bapak, tema kita pada pagi hari ini adalah Saum Ramadan. Waktunya 3 menit, silakan dimulai dari sekarang. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin di seluruh Indonesia, umat Islam yang dimuliakan Allah, sebentar lagi kita akan memasuki bulan Ramadan, bulan pilihan Allah, bulan terpilihnya Allah, ibaratnya seperti rektornya Allah, dan kita satu bulan penuh menjadi mahasiswanya daripada Allah. Semuanya itu akan teruji dalam seluruh perikehidupan kita, perilaku dan tindak tanduk kita, tetapi sekaligus menjadi evaluasi beberapa tahun yang lalu, apakah kita masih punya dosa terhadap Allah? Apakah kita masih punya kejujuran terhadap Allah? Apakah kita seluruh tindak tanduknya itu diasah kembali untuk menuju 1000 bulan ke depan dalam rangka untuk membawa syiar Islam itu menjadi jaya? Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun qaddamat ligadi wattaqullah. Bagi siapa yang bertakwa kepada Allah dan selalu mendekatkan diri, dan bulan inilah sesuai dengan firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhan nas, ya ayyuhallazina amanu, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Berpuasa inilah yang menjadi jembatan dan tolok ukur bagi manusia, apakah kamu masih bisa beriman atau tidak. Apakah kamu masih mempertahankan inna hadhi ummatukum ummatan wahidah? Masihkah disebut sebagai umat tauhid, ataukah untuk menyelamatkan bangsa di peradaban manusia? Ini tergantung kepada asahnya daripada atau ujian pada di bulan Ramadan. Tidak ada pilihan lain bagi manusia, lantaran kita ini selalu congkak terhadap rezeki, berkah, rahmat yang diberikan oleh Allah kepada kita secara gratis, lingkungan yang gratis juga demikian manusia. Maka itu tidak ada pilihan lain, mengevaluasi di dalam bulan Ramadan itulah yang menjadi contoh bagi seluruh umat manusia dan seluruh dunia. Dengan Islam ini menjadi kejayaan bagi bangsa Indonesia. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan pilihan. Ramadan adalah bulan yang betul-betul terpilih oleh Allah dari langit arsy yang ketujuh, yang dititipkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia. Maka itu barang siapa yang selalu melakukan kejahatan. Baik, Pak Ustaz Sanusi Kaplalai, sayang sekali kita terbatas karena waktu. Mungkin nampaknya masih ada yang ingin disampaikan beliau gitu ya. Iya, tapi tidak masalah. Ada beberapa hal tadi yang saya catat dari beliau adalah yang paling penting, Ramadan ini kata beliau merupakan jembatan dan tolak ukur keimanan seseorang. Kalau kita bisa melewatinya, insya Allah kita akan lulus sampai ke ujungnya nanti gitu ya. Dan juga merupakan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita. Iya, betul sekali Mas Haji. Baik, dan kami masih menantikan telepon Anda di 574-3476 dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jakarta. Berbicara tentang Saum Ramadan, iya, seolah-olah seperti halnya kita menemukan sesuatu yang ada di depan kita. Mau kita apakan sesuatu itu, yeah, tergantung kita ya. Iya, yeah. Betul sekali Mas Haji. Apapun yang kita lakukan di bulan Ramadan itu pasti dinilai ya. ada nilainya. Ada. Bahkan kata ustad nih, kata ustad gitu ya, nilainya itu tidak hanya satu seperti yang lazim dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Justru ada pelipat gandaan selama bulan Ramadan itu, gitu ya. Sekali Mas Haji. Dan pemirsa, kami masih menantikan telepon Anda di 5743476 bagi Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, dan 0215 574 3478. Hampir saja salah sebut. Iya. Saking semangat ya Mas Haji. Saking semangat ya. Dan kita berbahagia sekali karena akan menyambut bulan suci Ramadan ya Mas Haji. Iya. Dan tadi ada hal lain mungkin yang apa namanya dapat kita ambil hikmah dari para dai-dai yang sampaikan tadi kepada kita gitu ya. Jadi ketika Ramadan itu sudah datang, kita harus berupaya untuk selalu mengoptimalkan apa yang ada pada bulan tersebut. Betul. Namanya sudah tersambung, Pak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, passwordnya? Baliguluani walawaya. Alhamdulillah, dengan siapa di mana? Irma Yosi di Kalimantan Timur. Iya Mbak Irma, temanya adalah Saum Ramadan, waktunya 3 menit. Mohon diperhatikan waktu mundur yang ada di layar kaca Anda. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Taqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Sadaqallahul azim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia. Mudah-mudahan semua pemirsa, saudara hadirin yang saya muliakan, kau simpan di dalam hati sebagai penasehat di kala kau durhaka, sebagai penghibur hatimu di kala kau kecewa, dan sebagai pemberi jalan keluar bagimu di kala menghadapi kesulitan. Puasa Ramadan, perintah agama Islam di bulan Ramadan, di hari kemenangan yang penuh berkah. Satu bulan berpuasa, menahan emosi dengan menjaga hati, mata, mulut untuk mensucikan diri kita semua agar terhindar dari azab api neraka. Hadirin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumusiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu agar kamu bertakwa. Hadirin yang saya hormati, sadarilah saat yang paling mengesankan di dunia ini adalah pertama kali kita semua lahir di dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur hidup, rezeki, jodoh, wafat. Karena itu teruslah memohon ampun atas segala kehilafan kita semua di bulan Ramadan dengan berusaha berpuasa dengan ikhlas dan melakukan amal soleh di bulan puasa Ramadan menuju hidayah. Berkorbanlah dengan harta dan jiwamu agar engkau selamat selamanya. Sungguh hidayah adalah milik Allah, sangat mahal harganya, bahkan tidak dapat dinilai dengan materi apapun di dunia ini. Semoga Allah memberikan kekuatan lahir dan batin bagi kita sekalian untuk mengorbankan segalanya di bulan puasa Ramadan penuh berkah demi hidayahnya. Jamaah rahimakumullah, semua umat diperintahkan Allah Subhanahu wa taala agar selalu berpegang teguh menjalin silaturahim serta menjaga persatuan dan kesatuan. Sebaliknya Allah akan beri azab yang pedih bagi orang-orang yang tidak menjaga persatuan dan kesatuan. Salawat dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang habis-habisan dalam menyelamatkan semua umat di dunia ini daripada kesesatan yang akan membawa siksa abadi beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga hari akhir. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Fusikum manaf sibitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Irma Yosi atau Adi Irma Yosi, agak-agak kurang jelas kita menangkapnya gitu. Terima kasih. Suaranya masih muda sekali. Betul. Terima kasih telah berpartisipasi. Tapi mungkin ini ada pelajaran yang bisa kita petik dari sini. Yeah. Yang pertama mungkin tidak usah terburu-buru kelihatannya gitu ya. Yeah. Santai saja. Santai saja. Yang penting. Yang penting bisa memperhatikan waktu yang 3 menit itu ya Mas. Betul. Dan sisi lain, jangan terkesan seolah-olah membacanya. Iya. Gitu ya. Penting mungkin penilaian dari kita semua. Iya. Baik, sudah ada yang tersambung, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya dulu Bapak. Balighu anni walau ayah. Baik, terima kasih banyak. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Kaltim. Dari Kalimantan Timur lagi, dengan? Iya, Kalimantan Timur. Dari Bapak, dengan Bapak siapa? Dengan Nusirwan. Pak Nusirwan dari Kalimantan Timur. Silakan Pak, tema kita tentang Shaum Ramadan. Waktu yang tersedia hanya 3 menit, mohon diefektifkan Pak. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bidinil Islam wa khassamarati bil awliya'i wal ulama'i bil ma'rifati tammati ala sa'iril anam wa rafa'a qadaruhum bi unsil mahabbati wal mukashafati wal mushahadati fanalu ala al maqam. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Ayyuhal muslimuna rahimakumullah. Saudaraku, orang tuaku yang saya cintai dimanapun berada, tamu yang istimewa sebentar lagi akan menjumpai kita. Oleh karenanya, kita tidak ingin tamu yang akan menjumpai kita datang dengan sia-sia, pergi dengan sia-sia juga. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan, bahkan kalau bisa kita ekspresikan rasa gembira kita karena akan datangnya tamu yang super istimewa itu, yang memang dikhususkan untuk kita umatnya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Siapa yang gembira akan datangnya bulan suci Ramadan, haramallahu jasadahu, Allah mengharamkan jasadnya, ala niran, atas neraka. Saudaraku, orang tuaku yang saya cintai karena Allah dimanapun berada, satu yang perlu kita perhatikan dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenai saum Ramadan. Rasulullah bersabda, "Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi illa min al-ju'i wal 'athash." Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan, akan tetapi tidak ada yang diperoleh dari puasanya melainkan lapar dan dahaga saja. Maka mari kita perbaiki kualitas daripada puasa kita dengan mematuhi seluruh rambu-rambu yang telah ditentukan oleh syarat, oleh syariat, oleh apa saja yang diperintahkan Allah berkenaan dengan anjuran untuk melaksanakan puasa Ramadan. Mungkin inilah hikmah singkat yang sempat Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat yang bisa kita petik. Lebih dan kurangnya mohon ampun dan maaf. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nusirwan dari Kalimantan Timur yang sudah menyampaikan dakwahnya. Ini sangat menarik sekali ya Mas Aji, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Nusirwan tadi. Iya, beliau mengingatkan kepada kita untuk berhati-hati ketika melaksanakan ibadah puasa. Ya, jangan sampai hanya sekedar menahan lapar dan haus saja. Iya. Apakah sudah ada penelpon yang masuk Mas Aji? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Passwordnya Ibu? Balik wanti walau ayat. Iya, dengan siapa di mana? Ibu Suji di Tangerang. Iya Ibu, temanya Shaum Ramadan, waktunya 3 menit, mohon diperhatikan waktu mundurnya. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para pemirsa TVRI dan kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah satu rukun Islam adalah puasa di bulan Ramadan. Dan wajib ain hukumnya bagi seorang muslim yang balig, berakal dan sanggup melaksanakan puasa, tidak dalam keadaan sakit atau berpergian yang kurang dari 2 marhalah. sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum asyhara falyasum. Barang siapa di antaramu hadir di bulan puasa, maka hendaklah atau wajib ia berpuasa. Dalam melaksanakan puasa, kita wajib menahan diri dari semua yang membatalkan puasa, baik secara lahir ataupun batin, yaitu yang membatalkan pahala puasa, seperti berbohong, menggunjing melihat dengan syahwat, mengadu domba, dan sumpah palsu. Sebagaimana sabda Rasul kita yang diriwayatkan oleh Imam Bayyini dan Anas bin Malik. Banyak sekali hikmah puasa Ramadan, diantaranya pertama sebagai zakat atau pembersih badan kita dari dosa. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kulli syai'in zakatun wa zakatul jasadi as-sawmu," rawahu Ibnu Majah. Kedua, puasa juga akan memberikan syafaat di hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi. Rasul bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah." Puasa dan Al-Quran keduanya akan memberikan syafaat bagi seorang hamba di hari kiamat nanti. Ketiga, puasa merupakan bentengan dari perbuatan maksiat. Sabda beliau, As-sawmu jannatu al-hadis wa'u musari. Keempat, mustajabnya doa ketika berbuka puasa. Sabdanya, Inna lis-sha'imi 'inda fitrihi da'watan la turaddu wa'u Ibnu Majah. Dan masih banyak lagi hikmah puasa di bulan Ramadan. Dan terakhir sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddamu wa ma ta'akhkhara." Barang siapa berpuasa Ramadan karena Allah dan karena iman, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum wa sawmana wa sawmukum usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fauziah dari Tangerang, terima kasih juga telah berpartisipasi. Banyak sekali yang bisa kita ambil dari materi yang disampaikan tadi. Di antaranya, puasa bisa memberikan syafaat kepada orang yang melaksanakannya, kemudian diampuni dosa-dosa kita. Dan apakah keistimewaan puasa yang lainnya? Kita nantikan, mudah-mudahan di penelpon berikut ini ada lagi. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beribu amni walau ayah. Terima kasih banyak Pak Sofian dari Kalimantan Timur. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali amma ba'd. Pemirsa TVRI, saudaraku yang berbahagia, insya Allah kurang dari satu hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang penuh rahmat, bulan ikum minal nar, pembebasan dari api neraka, ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan syahrum maghfirah, syahrum bulan penuh berkah. Ya, kita akan melaksanakan di mana kita diuji oleh Allah, diuji kesabaran, bagaimana kita bisa menahan hawa nafsu dari nafsu syaitan. Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalazina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai beriman, ya Allah memanggil kita dengan kasih sayangnya, dengan panggilan ya orang beriman. Oleh karena itu, bukan ya ayyuhallazina aslamu, ada ya ayyuhannas, yakni, tapi orang ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi insan yang muttaqin di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Man إذا جاء رمضان فتح أبواب السماء وفتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار وشفت شياطين شياطين أبواب هذا من رمضان لبكاء بنتو أمير لبكاء بنت سوقة لكونجي لبين قبر سيطان لنديد dan itulah maknanya kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Oleh kerana itu, mari kita menjaga ibadah saum Ramadan dengan sesungguh-sungguhnya agar kita dapat mencapai ketakwaan. La'allakum tattaqun. Allah bersedia memberikan kita jelas iman saum Ramadan, iman dan iman yang bisa bang tapi walau masa kode mas tindak di sepalam berpuasa dengan keimanan dan kode di sisi Allah kita mendapat ikhlasa kuasa amal. Ya, terima kasih kepada Bapak Sofian dari Kalimantan Timur. Dan kami masih menantikan partisipasi Anda di 574-3476 dan 021-574-3478 bagi Anda yang berada di luar wilayah Jabodetabek. Ya, Mas Haji, ya. Kita masih menantikan. Ya, Mas Sofian tadi, ya Pak, Mas Sofian. Mas Sofian, pemirsa setia dia, Pak. Ya. Mas Sofian tadi menyampaikan kepada kita dan mengingatkan mungkin bagi kita semua bahwa ketika pelaksanaan puasa di bulan Ramadan itu, tolong dikontrol, kata beliau, hawa nafsu kita. Karena itu terkadang bisa menjerumuskan kita kepada hal-hal yang bisa mengakibatkan gugurnya pahala puasa. Ini penting buat kita semua. Tapi tadi sebelumnya Ibu Siti Fauziah ada satu hal yang menarik dan mungkin nanti akan kita tanyakan gitu ya. Kata Mbak Siti Fauziah tadi, ketika berpuasa kita bisa membatalkan sebenarnya puasa itu ketika sakit. Dan tadi ketika kita melaksanakan bepergian dua marhalah. Nah, seperti apa dua marhalah ini? Mudah-mudahan nanti Dewan Hakim bisa menjelaskan ya. Saat evaluasi, apakah sekarang berbeda apa namanya jarak tempuhnya kah seperti apa, atau mungkin sarana yang digunakan? Mungkin kalau zaman dulu onta, sekarang kita sudah naik pesawat gitu ya. Iya, betul sekali. Apakah... lebih cepat nyampe. Baik, sudah ada yang tersambung kembali, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu passwordnya. Dari Wangi Walau Ayah. Baik, terima kasih banyak. Dengan Ibu siapa, dari mana? Ibu Fitri Widiyati dari Wonosobo, Jawa Tengah. Ibu Fitri dari Wonosobo, Candi Dieng-nya luar biasa dingin. Bu, silakan saja Bu, langsung ke saum Ramadan. Tema kita pada pagi hari ini, waktu yang tersedia hanya 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa'ala alihi wa sahbihi asma'in. Rabbi surahli sadri wa yasirli amri wa lukatami lisan yaf'al fali. Qala Allahu ta'ala fi kitabihi al-karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini beberapa hari lagi kita akan kedatangan tamu istimewa yang berupa Ramadan. Seperti dalam surat yang telah saya bacakan tadi, dalam surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah 183 di sini ada perintah untuk kita semua menjalankan siam. Dan dalam siam ini jangan cuma kita mendapatkan lapar dan haus dari pagi sampai maghrib saja, tapi dalam puasa itu kita ada usaha untuk merohanikan jasmani kita. Mulailah memberikan bobot keimanan pada semua jasmani kita, pada mata kita, pada telinga kita, dan termasuk pada memperbagus kualitas sholat lail kita. Dalam surat itu juga ada tujuan atau sasaran dari melaksanakan siam, yaitu la'allakum tattaqun, untuk menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan dalam surat ini ada beberapa tingkatan takwa yang perlu kita ketahui, bahwa takwa ada beberapa tingkatan. Pada tingkatan takwa yang tingkat dasar ada terdapat dalam Al-Baqarah ayat 2-5, yaitu percaya pada yang gaib, melaksanakan sholat, sedekah, percaya pada semua kitab, dan percaya pada hari akhir. Dan ada tingkatan takwa yang selanjutnya yang terdapat pada Al-Baqarah ayat 77, yaitu ditambah dengan mempunyai kesabaran yang tinggi dan bisa memegang komitmen dengan melaksanakan janji yang diamanatkan. Demikian dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fitri dari Wonosobo yang telah menyampaikan dakwahnya, Mas Aji. Betul. Ya, sangat bagus juga ya. Iya. Tadi beliau mengatakan di akhir perbincangan itu, takwa itu ada tingkatannya. Mm-hmm. Yang paling dasar ada di surah Al-Baqarah, kata beliau, di ayat-ayat awal. Iya. Namanya sudah ada yang tersambung, ya. Kak Ivi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Passwordnya ibu? Mandiru ini walau alaya. Dengan ibu siapa, di mana? Dengan ibu ya, di Bekasi. Ya, silakan ibu. Tema kita saum Ramadan, waktunya 3 menit. Mohon diperhatikan waktu mundurnya ibu. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil anam. Ahmaduhu wa atubu ilaihi anidzunubi wal asam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul malikul quddusus salam. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa misbahu salam. Amma ba'du. Mas'arul muslimin rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan bertemu atau berjumpa dengan bulan yang suci, bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan ini telah kita ketahui diwajibkan kepada kita melaksanakan ibadah puasa. Saum pada bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang diperkuat, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkuat firman Allah Subhanahu wa taala dengan sabdanya, "Sumu li ru'yatihi fa aftiru li ru'yatihi fa in halat dunahu ghayatun faqmilu 30 yawman." Berpuasalah kamu karena melihat bulan, berbukalah kamu juga karena melihat bulan. Maka jika terhalang, sempurnakanlah bulan Sya'ban hingga 30 hari. Saudaraku yang dirahmati Allah, disebutkan dalam riwayatnya bahwa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami berpuasa 8 kali. Semuanya adalah 29 dalam setiap bulannya, kecuali satu saja berjumlah 30 hari. Saudaraku yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah suatu kebahagiaan bagi seorang mukmin dan mukminah menyambut kehadiran bulan suci Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan suci Ramadan. Semoga dengan kita menyambut bulan suci Ramadan ini dengan bersukaria, dengan gembira, kita sekalian termasuk orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Habanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Iroh dari Bekasi, dan ini merupakan peserta yang terakhir ya Mas Haji? Betul, peserta terakhir kita untuk kesempatan hari ini. Ada hal yang menarik tadi yang beliau sampaikan. Kalau kita memulai awal Ramadan berpuasa, ketika melihat bulan, dan ketika mau menjelang Syawal pun mengakhiri melihat Ramadan bulan. Juga melihat bulan. Kalau misalkan tidak terlihat oleh kita, sempurnakanlah menjadi 30 bulan Syakban ini. Itu komentar beliau gitu ya. Dan bagi kita yang tidak punya kemampuan untuk melihat bulan, tidak punya keahlian, nah seperti apa sikap kita? Nanti kita akan tanyakan. Mudah-mudahan nanti Ustaz bisa menjelaskan. Bisa menjelaskannya gitu ya. Iya, dan karena ini merupakan peserta yang terakhir, mungkin langsung saja kita persilahkan kepada Dr. Ustaz Lutfi Fatulaima untuk menyampaikan evaluasinya terhadap da'i-da'iyah yang sudah menyampaikan dakwahnya tadi. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa alihi washabbi ajmain wa ba'du. Untuk kesempatan kali ini rata-rata bagus, hanya saja ada beberapa kesalahan yang mungkin agak sedikit fatal, yaitu masih digunakannya hadis palsu dalam tema ini, yaitu hadis man fariha bidhul ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Hadisnya tidak ada perawinya dan hadis itu menurut penelitian adalah hadis yang palsu. Yang secara terperinci untuk penilaian Ibu Mahdiah itu bagus-bagus, hanya saja sayangnya penggunaan pembukaan ketika mengucapkan ayat itu masih menggunakan a'udzubillah dan bismillah double ya, dua kali. Sebaiknya gunakanlah a'udzubillahiminasyaitonirrajim ketika di tengah surah. Akan tapi kalau di awal surah silakan gunakan a'udzubillah dengan dan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk Pak Sanusi di Pamulang, tadi ayatnya masih salah, intonasinya bagus sekali, akan tapi karena waktunya beliau tidak nututi, penutupannya tidak ada dan waktunya lewat. Untuk Bu Irma, pembukaan ayat Qur'annya kok jadi terbalik. Kenapa menggunakan ayat lima takuluna mala taf'alun, kenapa enggak ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Terus hadisnya tidak digunakan, isinya menurut saya cukup, akan tapi baca ya, kelihatan baca dan kecepatan untuk mengejar target waktu. Untuk Pak Nusirwan, pembukaannya cukup, akan tapi Al-Qur'annya enggak ada. Ini sayang sekali, nadanya bagus, waktunya juga bagus. Ibu Fauziah, pembukaannya bagus, Al-Qur'annya bagus, ayatnya, hadisnya banyak menggunakan hadis-hadis yang lemah. Sekalipun tidak palsu, tapi lemah sekali. Terus isinya sudah bagus, akan tapi nadanya datar dan ada kesan membaca. Untuk Pak Sofyan tidak kekejar waktunya, isinya sudah bagus, nadanya ya Pak Sofyan ya masih datar. Kalau diperbaiki nadanya mungkin lebih baik lagi. Untuk Ibu Fitri isinya cukup, ini ada kesan bicara bukan pidato, sayang sekali. Tidak kelihatan beliau lagi ceramah, akan tapi kelihatan beliau lagi bicara. Untuk Ibu Iroh, ini bagus ya, intonasinya juga bagus, sayangnya masih ada kesalahan ketika mengutip Al-Quran. Ada satu yang saya ingatkan, ketika kita akan mengutip hadis qudsi, ada yang kurang dari peserta nomor 2, yaitu langsung mengatakan qala Rasulullah SAW as-saumuli. Padahal itu as-saumuli bukan kata-kata Rasulullah, harus ditambah qala Allahu Ta'ala setelah qala Rasulullah SAW. Atau kalau kita akan mengutip langsung, kita katakan dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman as-saumuli. Karena kata-kata as-saumuli itu merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Li-nya itu kembali ke Allah, bukan kembali ke Rasulullah. Ini yang terus satu lagi ketika menganalogikan, tadi dianalogikan Allah, Allah sebagai rektor. Ketika kita menganalogikan harus ditambah dengan kata-kata walillahil matsalul a'la. Karena perumpamaan yang kita buat itu kadang-kadang lebih rendah dibanding posisi Allah yang sebenarnya. Karena itu tolong ditambah kata-kata walillahil matsalul a'la. Nah, ini mungkin yang dapat saya berikan catatan untuk peserta yang kali ini. Dengan tadi Ustaz ya, ketika Ustaz bertanya soal dua marhalah ya, yang saya tahu itu parsah. Oh, dua parsah. Iya, itu parsah artinya dua apa Ustaz istilahnya Ustaz? Kalau secara jarak berapa kilo itu? Jaraknya itu jadi hilaf Ustaz. Oh. Ketika Ibn Hazm mengatakan Rasulullah sampai ke Kuba pun sudah sudah sholat jama' sudah dianggap safar. Baik. Akan tapi maksudnya adalah berhenti satu ya, dan melanjutkan ke satu tempat yang lain. Yang lain ya. Oke, okay, baik Ustaz. Ya. Mudah-mudahan atas keterangan tadi ya kita memperoleh hikmah yang dibalik itu semua. Ya. Walaupun tadi semua peserta dikomentari, nah tentunya pasti ada yang terbaik di antara yang baik-baik itu. Siapa Mbak Evi pada kesempatan pagi hari ini? Alhamdulillah pada pagi hari ini peserta yang terbaik adalah Ibu Hajah Mahdiah dari Tangerang dengan nilai 162. Selamat kepada Ibu. Ya, mudah-mudahan yang lain juga bisa diberi kesempatan di minggu depan. Dan kami akan beritahukan tema untuk minggu depan adalah janji Allah kepada orang bertakwa. Itu dia. Tema kita pekan depan adalah janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa. Sekali lagi kita sampaikan selamat dan barakallah kepada Ibu Hajah Mahdiah dari Tangerang. Dan jangan lupa Bu, tolong nanti kirimkan kepada kita foto ukuran postcard ya, agar pada saat sesi final nanti kita bisa tampilkan wajah Ibu dan kita semua bisa mengenal, bisa mengenal Ibu, gitu ya. Iya. Dan apakah kita masih ada waktu nih? Ada yang ingin kita tanyakan mungkin ke Dewan Hakim ya? Oh, nampaknya sudah habis, sudah gitu habis. Ya. Oh, sayang sekali. Sayang sekali. Ya, Ustadz Azami dan Ustadz Lufi, terima kasih sudah berkenan hadir pagi ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Amin. Dan pemirsa dimana-mana berada, kita sudah menjelang bulan Ramadan. Kami mungkin selaku membawa acara ya, mohon maaf jika selama ini ada hal-hal yang tidak berkenan. Dan kita harus undur diri dari hadapan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.